bohong, dasar raja bohong. Hey, kamu suka gombal, kamu tukang gombal, dasar raja gombal. Hey, kamu suka bohong, kamu tukang bohong, kamu raja bohong. Hey, kamu suka gombal.